Saya hendak jumpa doktor. Mengapa? Kerana saya sakit kepala. Anda tidak datang bekerja kemarin. Mengapa? Kerana saya sakit. Sakit apa? Sakit perut.